kondisi di saat ku lahir. Itu bukan pilihanku. Ku tahu ku harus berjuang menggapai mimpiku. Semakin tinggi impianku, semakin besar tantangan yang ku hadapi. Pilihanku hanya satu, kan ku hadapi. Tekadku hanyalah satu. Berjuang menggapai mimpiku. Semakin tinggi impianku, semakin besar tantangan yang ku hadapi. Pilihanku hanya satu, yang ku hadapi. Tekadku hanyalah satu. Terbang.